bolehkah menghafal surah Al-Quran dengan murattal? Murattal maksudnya? Boleh aja, silahkan, tidak ada masalah. Bisa dengan murattal, bisa dengan cara yang lain, mau pelajari juga dengan bacaan-bacanya, tidak ada masalah.